Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Waduh, bikin kopi. Lo siapa yang bikin kopi? Saya cuma nanya tadi siapa yang bikin kopi, siapa yang punya kopi buat nanti ngopi bareng Ustaz Yusuf. Bukan dibikinin sekarang. Wah, dibikin sekarang jadi ngopi duluan nih. Rencana mau ngopi mau Ustaz Yusuf, Bu Zakaroh. Nanti saya tanya ada yang punya kopi enggak? Dibikinin. Hah? Enggak, nanti lah. Ini dulu. Ayo, dibuka topik apa? Kopi. Ayo topik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaa Allah Ta'ala الإعراب الأول من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إهدنا الصراط المستقيم سبق إعرابها في باب النعم صراط بدل كل من كل منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف الذين اسم موصول ini paham ya? Jelas ya? Semua ya? Terus? An'amta an'am fi'lun madin mabniun 'alal sukuni wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal jumlatu silatul mawsuli la mahalla laha min al-i'rabi. 'Alayhim 'ala حرف جر والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر والميم علامة على جمع الذكور. Waduh ya, jelas ya. Ada yang iskal kan? Ah, jelas semua ya. Baik. Lanjut. Qumil laila illa qalilan nisfahu. Ini kemarin sudah dibahas sebenarnya ya. Ini cuman lebih diulangi lagi aja. Terus الثاني قم الليل إلا قليلا نصفه قم فعل أمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت الليل ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره إلا حرف استثناء قليلا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحه الظاهره على اخره. طيب ترس نصفه بدل بعض من كل منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف اليه. على وجهه ya, karena setengah malam itu adalah bagian dari keseluruhan malam kuliah ya, badal ba'at min kul. Terus Chandra habis contohnya ya. Baik, tamarinu da khattan tahtal badali fil ayati al-atiyah. Coba antum letakkan garis di bawah kalimat dalam ayat-ayat berikut, yang mana yang badal dalam ayat berikut. Watini wa zaitun wa turisinin wa hadal baladil amin. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. Ya. Baik. Sudah ketemu وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ. Sudah? Ah. Di ayat pertama ada badalnya enggak? Ada. Mana? Badal. Hah? Enggak, di ayat pertama wattin wazaitun enggak ada. Ya. Jadi attin di sini majrur karena kemasukan waw kosam. Ya. Wawnya waw atifah, zaitun ma'tuf kepada attin. Watur sama itu. Wawnya waw kosam juga aturi. Ya. Dia majrur. Waw mudaf sinin mudafun ilaih. Wahadal baladil amin. Ah, Wawnya waw kosam, hadanya itu isim isyarah mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudafun apa sebagai majrur bi waw kosam. Al balad apa nu? Badal dari mana? Hada al baladi al amin. Al amin irabnya apa? Naat dari al balad. Mal murad bi bil balad al amin, apa yang dimaksud balad al amin sini? Makkah. Ya, dan negeri yang amin ini. It qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun. Mana badal di sini? Nuh. Nuh badal dari akhuhum. Nah, inna hadha fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Mana badalnya? Suhufi Ibrahim wa Musa. Itu seperti ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Baik, ahsantum. Dha'fil makani al-khali badalan munasiban fil jumali al-atiyah. Coba antum letakkan ya di tempat yang kosong itu titik-titik badal yang cocok dengan jumlah sebagai berikut, dengan kalimat sebagai berikut. Najjallahu minan nar al-khalil. Ya, ini an-nar di sini bukan maknanya neraka ya, tapi api. Nah, apa yang cocok? Najjallahu minan nari al-khalil. Apa i'rabnya al-khalil? Apa i'rabnya al-khalil? Mafulun bi al-khalila baru kemudian Ibrahim. Taib. Buniyal baitu. Ya, buniyal baitu. Apa? Hah? Apa? Buniyal baitu, berumah dibangun. Apanya yang apanya rumahnya? Hah? Imaduhu ya, tiang-tiangnya. Taib. Bad apa berarti? La, bukan bad, badal bad, apa badal? Bad min kun, bukan badal kul min kun. Nafa'ani al-muallimu ilmuhu badal ijtima'. Taib. Kalau yang awal najjallahu minan nar al-khalila Ibrahim badal apa? Kalau istilah Ibn Malik apa? La badal mutabih. Badal syai minan syai itu istilah Ibn Ajurra. Nah, yang lebih cocok apa? Badal mutabih. A'rib ma tahtahu khattun fi hadzal hadisi. Coba antum i'rab, i'rablah kalimat yang ada garisnya dalam hadis berikut. An Abdullah ibn Umar, an Abdullah ibn Umara ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaum ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, mana apa i'rab yang kalimat yang digaris buniyal islamu? Coba siapa yang bisa ngi'rab sini? Siapa? Muslim, ayo Muslim. Arif. Hadal hadis. Dunia fi'lul madi mughayyar sighah. Taib mughayyar sighah atau binalil majhul. Terus al-islamu naibul fa'il marfu. Taib, al-islamu naibul fa'ilin marfu. Terus ala harfu jarin. Khamsi untuk ismun. Ala khamsin, bukan khamsi. Mudah pun masa mudah pun nilai majrur bi ala. Majrur bi ala. Taib, ala khamsin muta'alliq dengan apa? Dengan isim. Bunia. Bunia. Terus syahadatu badal. Badal dari mana mubdal minhunya? Hah? Bunian islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah. Itu bagusnya syahadati. Hah? Ya. Berarti mana mubdal minhunya? Khamsin syahadati ala ilallah Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Nah, itu semua ya dia ma'tuf kepada badal yang syahadati ala ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, ada waw atifahnya. Baik. Rawahu al-Bukhari. Bukhari apa i'rabnya sini? Bukhari, al-Bukhari. Apa? Muslim, i'rabnya al-Bukhari. Muslim, i'rabnya al-Bukhari. Naibul fa'il. Hilmi, yang benar Hilmi. Hilmi. Al-Bukhari. La ilaha illallah. Apa i'rabnya Al-Bukhari? Apa ya ikhwah? Fa'il. Mana fi'ilnya? Rawa. Haknya sebagai apa? Maf'ulun bi. Tai. Al-kalimah bunya i'rabuha tadi apa? Fi'il. Fi'il mughayyar sika atau bina lil majrur. Al-islamu naibu fa'il. Ala khamsin jar majrur muta'alliq bi bunya. Syahadati badal. Badal apa? Badal ba'at min kul atau badal mutabik atau badal istimal atau badal qolat? Badal ba'at min kul. Ah. Sudah? Selesai? Babul mansubati minal asma, bab isim-isim mansubat. Baik. Qala al-musannif, berkata al-musannif Ibnu Jurram rahimahullah taala, babul mansubati minal asma, bab isim-isim mansubat. Al-mansubatu 15. Ya, al-mansubat itu ada 15. Yaitu apa? Wahya al-maf'ul bih, maf'ul bih, wal masdar. Masdar itu yang dimaksud masdar sini maksudnya apa? Maf'ul mutlak. Yang dimaksud masdar adalah maf'ul mutlak. Karena maf'ul mutlak dia datang dalam bentuk masdar umumnya. Ya. Ya. Misalkan antum mengatakan dorobani zaidun dorban syadidan. Atau Mas Manto mengatakan dorobatni zaujati dorban syadidan. Nah, ada KDRT misal, contoh aja. Ya, Mas Manto ya. Sekedar contoh mah enggak apa-apa lah. Nah. Hah? Dorobat. Enggak, itu bukan di situnya. Kalau dorbatan itu bukan untuk mentaukidkan. Nah, itu untuk menjelaskan adat jumlah sekali cepolan. Dorbatan wahidatan sekali cepolan aja. Ya. Coba kalau mau bilangannya dorobatni zaujati. Ya, dorobat. Dengan berapa? Cepolan. Tak cepol, bonyok, datang Mas Manto. Apa? Kenapa nih? Ma, tapi apa Mas Manto? Dorobat nih, zaujati dorobat. Aduh, kirain dikeroyok. Gitu kan? Sama siapa gitu kan? Ternyata di rumah. Nah, contoh aja. Kalau contoh aja mah, Mas Manto rela lah jadi contoh. Nah, aman lagi tadi zarful zaman, zarful makan, zarab zaman, zarab makan, itu semua mansub. Hal, ya, tamyiz, mustasna, ini di pelajaran mata najurmi udah kita lewatin ya. Isimla, lana, fialil jinsi, yang beramal amal inna. Munada, maf'ul min ajrih, atau disebut maf'ul li ajrih juga. Maf'ul ma'ah, ya, khobar kana wa akhwatuha. Isim inna wa akhwatiha, khobar kana wa akhwatuha dan isim inna wa akhwatiha, itu udah ya. Wa tabi' lil mansub wa huwa arba'atu asya', an-na'at wal ataf wa tawkid wal badal. Tapi dan itu ada apa namanya? Ada catatan kaki ya. Lihat itu. Dibaca lah. Tafadhol, Syekh Manto. Ini susah nih. Apaan susah? Gampang kok, insya Allah bisa. Tarik satu. Iya. Lakinahu lam yudkar illa lam yudkur illa arba'atu arba'ata asyarin. Arba'ata asyarin, berarti kan bilangan belasan. Kama qultu lakum miraran ya ikhwah. Kalau bilangan belasan itu dia mabni alal fath. Mau dia marfu, mansub, majrur gitu. Nanti dia fi mahali apa? Fi mahali nasbin, rafin, jarrin. Pokoknya dia mabni alal fath. Kenapa? Karena tarkib ala juz'ain. Karena tersusun dari dua bagian. Bagian pertama arba'ata, bagian kedua asyara. Nah, tinggal nanti rumusannya arba'ata asyara atau arba'a asyrata, gimana? Kalau nanti ma'dudnya, ma'dud yang dibilang, yang dihitung, itu muzakkar, ya, maka bilangan pertama mu'annas, bilangan kedua muzakkar. Misalnya itu mengatakan begini, telah datang 15 siswa, 15 santri, ja'a khomsata asyara taliban. Taliban. Nah, kalau bilangan 11 sampai 99, ma'dudnya itu wajib tamyiz mansub dan wajib mufrad. Wajib mansub sebagai tamyiz dan wajib mufrad. Ja'a khomsata asyara taliban. Nah, sekarang yang santriwati yang datang. Ja'at berarti khomsata atau khomsah? Khomsah. Khomsah asyrata baru talibatan. Begitu. Paham ke sini? Ya. Arti sini? Ah, gitu. Jadi dia mabni al-fat karena tarkib ala juz'ain. Begitu, ya. Nanti kalau misalkan apa namanya tadi? Ja'a khomsata asyara taliban, berarti khomsata asyara itu mabni al-fat fi mahali apa? Fi mahali apa? Fi mahali rafin sebagai? Fa'il. Ra'aitu khamsata asyara taliban fi mali nasbin maqul. Marartu bi khamsata asyara taliban fi mali jarri. Mudah gitu, gampang. Ya? Gampang. Terus lanjut. Wahtalafa syarahu. Wahtalafa syurah jamak dari syarih. Wazan fu'al, amil ummal gitu. Syurah. Wakhtalafa syurahu fil khamisi 15 itu. Walau ada alnya gitu, walau ada alnya tetap enggak khamisah. Ah. Asyara ma huwa qala Abdul Haji al jimnya tasydid qala Abdul Haji. Qala Abdul Haji min an-nahwiyyin. Terus haqqu shawabu an al khamisah asyara maf'ulan dunantu wa huwa al-munasibu lidzikri khabarin kana wasmu inna fa fayakunu al-musannifu nasihu. Nah, nasiya yansahu berarti gimana? Nasiyahu fayakunu al-musannifu nasiyahu wa qad dzakara ba'du syurahin hadhihi al-muqaddimatu annahu ba'du syurahi hadhihi al-muqaddimati. Jadi syurah dia majrur sebagai mudhaf ilaih dari ba'du wa huwa mudhaf, ya gitu kan. Dia mudhaf juga. Nanti setelahnya mudhaf ilaih. Ba'du syurahi hadhihi al-muqaddimah. Nah, hadhihi mudhafun ilai. Al-muqaddimah badal dari hadhihi. Itu. Terus annahu wajada al-khamisah. Annahu wajada al-khamisah asyara maf'ulai dunantu. Fi nuskhatin. Fi nuskhati bi khatil musannif. Oh iya, bi finus khatin. Bi khatil musannif fa yakunu zadahu al musannif ba'da an nasiyahu wa sara til nuskhi. Jama' dari nuskhah, nusakh. Wa sara til nusakhi ala isqatihi intaha. Baik. Asyaiful Haji. Baik, wa ila hada. Wa ila hada dhahaba Syekh Ibnu Utsaimin fi syarh. Utsaimin apa? Utsaimin. Ibnu Utsaimin fi syarhihi ala al-Ajurumiyyah. Baik, barakallahu fik. Ya. Perhatikan di ta'liq ini bagus nih. Namun Ibnu Jurum beliau lam yadhkur illa 14. Beliau enggak menyebutkan kecuali 15, 14. Kan beliau menyebutkan 15 ya. Kita hitung maf'ul bih 1, masdar maf'ul mutlak 2, dorob zaman 3, dorob makan 4, hal 5, tamyiz 6, mustasna 7, isim la 8, munada 9, maf'ul min ajli 10, maf'ul ma'ah 11, khobar kana 12, isim inna 13, tabi 14. Bahkan tabi itu sebenarnya enggak masuk ya, karena amil sebenarnya itu bukan tawabi ini, bukan huruf atof, bukan mubdal minhu ya, bukan muakkad amilnya. Baik. Nah, 14 berarti kurang satu ya. Kurang satu. Nah, makanya di sini kata Asy'ari, namun beliau tidak menyebutkan kecuali 14 saja. Waqtalafa syurah, dan para syurah, para pensyarah al-Ajrumiyah berselisih pendapat tentang ke-15. Mahwa apa itu? Qala Ibnu Hajj wal haq wa shawab, yang benar, yang tepat, yang ke-15 itu adalah maf'ulan dzanantu. Maf'ula dzanantu. Ya, maf'ula dzanantu. Dua maf'ul dari dzanantu. Wa huwal munasib, ini yang tepat, yang cocok. Ya, yang akurat. Lidzikri khabari kana wa ismi inna. Ya. Karena berhubungan dengan penyebutan khobar kana dan isim inna. Karena ya, masalah kana dan inna itu kan diambil dari apa? Mubtada khobar. Begitu juga, nah, dua maf'ul dari dzanantu itu diambil dari mubtada khobar. Fayakunul musannif nasiyahu. Maka bisa jadi sini musannif lupakan hal ini. Waqad dzakara ba'du syurah hadhil muqaddimah, sebagian para pensyarah muqaddimah jurumiyah ini menyebutkan annahu wajada al-khamisa asyara, bahwasanya mereka mendapati ada 15, yaitu maf'ulai, dua maf'ul dari dzanantu fi nuskhatin, dalam sebuah naskah ya, bi khattil musannif, yang ditulis dengan tulisan langsung dari musannif Ibnu Jurrah. Fayakunu zadahu, maka beliau menambahkan al-musannifu, yaitu musannif, ba'da an nasiyahu, setelah beliau lupa akan hal ini. Wasarat an-nusakh ala isqatihi. Ya. Namun ya, syarat ya, an-nusakh ala nusqati ala isqatihi. Nah, jadilah apa namanya, dan nuskah-nuskah yang ada itu akhirnya nuskah-nuskah yang beredar, akhirnya itu ya udah dicetak di apa, berlangsung itu berdasarkan yang iskot tadi, yang sakot, yang keliru tadi. Ini kata Ibnu Hajj. Wa ila hadza dhahaba syekh, barakah berdasarkan hal ini dhahaba asyikhu Ibnu Utsaimin. Utsaimin ya, tasgir dari Utsman. Ya, Utsman kecil namanya Utsaimin. Ya, ini Syekh Ibn Utsaimin dalam syarah beliau alal Ajrumiyah. Baik, kita baca syarahnya di sini. Sudah jelas ya? Asyarhu. Lamma faragal musannifu minal marfu'at, maka tatkala musannif sudah selesai menjelaskan tentang isim-isim marfu', zakarul mansubat, maka beliau menyebutkan tentang al-mansubati. Wa syara'a, dan beliau memulai di sini fi bayaniha, dalam penjelasan isim-isim mansubat, wa tafsiliha, dan perinciannya. Wal mansubatu hiya, yang namanya isim mansubat itu apa sih? Al-asma'u allati hukmuha an-nasbu. Itu isim-isim yang hukumnya nasab, 15 yang disebutkan. Walaupun Ibnu Jurum hanya menyebutkan berapa? 14. Wa dzakara al-musannifu minha al-maf'ul bih. Musannif menyebutkan di sini di antaranya maf'ul bih. Wal masdar, masdar itu maf'ul mutlak. Ya. Wa dzarfa az-zaman, dzarab zaman, wa dzarfa al-makan, wa tamyiz wal mustasna wal munada wal maf'ula li ajrih wal maf'ul ma'ah ila akhir. Fa mata waqa'a al-ismu fi ahadi hadhihi al-mawadi'i fa hukmuhu an-nasbu. Ya, fa mata waqa'a, maka kapan saja sebuah isim terletak fi hadhil mawadi, pada posisi-posisi tadi dari yang 15 tadi ya, apakah dia sebagai maf'ul bih dan seterusnya, maka hukumnya adalah mansub. Ini hukum asalnya. Ya. wa satamurru bika mufassalatan baban-baban insyaallah. Ya, maka akan melewati Anda nanti secara terperinci penjelasannya bab per bab satu per satu insyaallah. Ya. Qa awwalan al maf'ul bih. Yang pertama maf'ul bih. Juhur jam berapa? Hah? Berapa? 5 menit lagi. Ya udah, mudah-mudahan dapat ini maf'ul bih. Awalan al maf'ul bih. Qala al musannif. Kata musannif di sini. Qala al musannif babul maf'ul bih wa huwa al ismu al mansub alladhi yaqa'u bihi al fi'lu. Ya, kata musannif, kata Ibnu Jurram, maf'ul bih adalah di isim mansub. Ya. Yang yaqa' alladhi yaqa' bihi al fi'lu, yang terkena fi'il, terkena kata kerja. Atau dia terletak pada kata kerja. Ya. Nah, contoh darabtu Zaidan, mana maf'ul bihnya? Zaidan. Dia terletak setelah kata kerja atau terkena kata kerja. Jadi objek, kalau bahasa kita dia objek. Ya. Uhibbuha, misalkan begitu. Mana maf'ul bihnya? Domir. Boleh domir, isim domir, boleh isim dhamir. Uhibbu Zaidan, uhibbuhu. Ya. Baik. Mana lagi tadi? Waraqibtul farasah. Saya mengendarai kuda. Mana maf'ul bihnya? Al-farasah. Wa qisman. Nah, apa namanya maf'ul bih itu ada dua macam, ad-dhahirun wa mutmarun. Isim dhahir, isim mutmar. Kayak tadi raqibtul farasah, dhahir, mutmar gimana? Uhibbuhu, uhibbuha. Ad-dhahir mataqaddama dzikru, dhahir yang sudah berlalu penyebutannya itu dicontoh. Darabtu Zaidan raqibtul farasah. Wal mutmar kisman. Domir kata ganti ada dua, muttasil wa munfasil. Fal muttasil isna asyara. Kalau yang muttasil, domir muttasil ada 12. Wahia dorobani. Mana maf'ul bihnya di sini? Ya mutakallim. Dorobani, ia telah memukulku. Ya. Misal istri Mas Manto mengatakan dorobatni zaujati. Dorobatni zaujati. Istriku memukulku. Nah, mana ya, mana maf'ul bihnya? Ya. Mutakallim. Balas. Wani piro? Berani percaya? Percaya. Mana mungkin? Impossible. Mana lagi tadi? Hah? Dorobana. Mana maf'ul bihnya? Domir? Nah. Dorobaka. Ya, dorobaki. Dorobakuma, dorobakum, dorobakunna, dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dorobahunna. Nah ini domir muttasil. Ya, ini domir muttasil. Nanti ada domir munfasil. Ya, semisal di ayat Al-Quran, iya karena budua, iya karena sedain. Misalkan antum katakan dorobahu, doroba iyahu, iyahu doroba, iyahu dorobtu. Aku memukul dia. Nah, nanti ada perbedaan makna antara domir mutasil dan munfasil. Semisal ayat iya kana budu itu haknya biasanya umumnya na'buduka wa nasta'inuka. Cuman diganti jadi domir munfasil dan ditakdim iya kana budu. Ya, kenapa demikian? Nah, itu ada faedah al-hasru. Ya, pembatasan. Maknanya bukan cuman kami beribadah pada engkau. Maknanya nafyu isbat. Na'buduka wala na'budu ghairaka, itu maknanya. Nasta'inuka wala nasta'inu ghairaka, itu maknanya. Paham sini? Kami beribadah pada engkau, tidak beribadah pada selain engkau. Nah, itu kalau pakai munfasil. Asyarhu al-maf'ul bih. Syarah maf'ul bih. Ta'rifuhu. Definisinya huwal ismu al-mansub alladhi yaqa'u alaihi al-fi'lu. Ini seperti ya, definisi dari Ibnu Jurram. Ya, dia adalah isim mansub yang terkena fi'il. Misaluhu darabtu Zaidan. Contoh darabtu Zaidan. Ya. Raqibtul farasah. Aku mengendarai kuda. I'rabuhu Zaidan wal farasah kullu wahidin minhuma, keduanya maf'ulun bih, kedua maf'ul bih. Kenapa? Liwuku'ul fi'li al-fa'ili alaihi. Ya. Ya, karena dia dikenai fi'il. Ya, dikenai fi'il, dikenai kata kerja perbuatan oleh fa'il. Atau apa namanya bahasa Indonesia kalau fa'il? Pelaku. Apa istilah kerennya? Subjek. Ya, pelaku. Ya, subjek. Oh, pelaku itu kesannya apa ya? Pelaku kejahatan gitu kan. Subjek. Hah? Itu your wife. Dicontoh, dalam contoh aja. Nah. Hai. Anwa'uhu zahirun wa mudmarun. Ya, bal awalan zahiru yunsabu bil fathati. Kalau isim zahir jadi maf'ul bi dinasabkan dengan fathah au naba anha. Atau yang digantikan dengan fathah. Artinya kalau dia fathah, kalau dia berupa isim domir, jamak taksir, apalagi pakai fathah. Hah? Iya, isim apa namanya? Mufrad. Jamak taksir. Masa fil mudhari bisa jadi maf'ul bih? Gimana ceritanya? Atau mana ba'anha dengan alif. Kalau dia jadi apa? Asma? Asma khamsah. Dengan ya, kalau dia apa? Jamak mudzakkar salim atau musanna. Atau dengan kasrah kalau dia apa? Jamak muannats salim atau dengan isim majrur. Taibarakah. Kok isim majrur? Isim majrur. Kalau dia jamak muannats salim. Oh, isim majrur aja tuh. Maksudnya majrurnya itu kalau mansub sama. Oh, gitu. Bisa aja ngelesnya. Ah, yunsabu bil fathati idza kana isman mufradan nahu qaulihi ta'ala wa qatala Dauda Jaluta. Wa afan wa qatala Daudu Jaluta. Ah, qatala fil madi Daudu apa i'rabnya? Fa'il. Jalut maf'ul bih. Au jam'a taksirin nahu qaulihi ta'ala wa bassa minhumar rijala. Ya. Dan daripada darinya dari keduanya lah Allah memperkembangbiakkan rijal para pria. Mana maf'ul bihnya? Rijal jamak taksir. Wa yunsabu bil kasrah idza kana jam'a muannatsin saliman dan dinasabkan dengan kasrah maf'ul bih ini kalau dia berupa jamak muannats salim. Nahu khalaqas samawati. Nah, khalaqa fil madi fa'il dhamir mustatir huwa. Ya. As-samawati maf'ulun bih mansub walamatun nasbi al-kasrah karena dia jamak muannats salim. Wa yunsabu bil ya idza kana jam'a mudzakkarin saliman dan dinasabkan dengan ya kalau dia jamak mudzakkar salim. La tattakhidul kafirina awliya'a. Ya la tattakh lanya la nahya jazima tattakhidu fil mudhari majzum bi la nahya walamatun jazmi hadfun nun fa'il mana? Wa jama'a al-kafirina maf'ul awal. Ya, mansub walamatun nasbi al-ya dia nominal jamak mudzakkar salim al-awliya'a maf'ul salim karena ittakhadha yattakhidhu min temannya siapa? Akhwatnya dhanna. Ini bagian dari af'alu tasyir au musannanahu qawlihi ta'ala atau musanna wa ja'alna muslimaini lak dan jadikanlah kami sebagai muslimain. Nanya itu maf'ul awal, muslimaini maf'ul salim mansub walamatun nasbi al-ya. Wa insabu bil alif idza kana minal asma'il khamsah. Nah, kalau dinasabkan dengan alif kalau dia minal asma'il khamsah, nahu qawli ta'ala wa apa? Awa ilaihi akhahu. Akhahu apa i'rabnya? Maf'ul bih dari awa. Ya. Mansub walamatun nasbi al-fathah adh-dhahirah li'anna minal asma' al-khamsah. Eh, alif dia nominal asma alhamdulillah. Cukup kali ya, sudah azan belum? Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.